Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan pembahasan kitab Salam Taufik. Yang di video sebelumnya kita sudah selesai membahas tentang sholat jamaah. Sholat jamaah sejamaah lima waktu. Kemudian di video ini kita akan melanjutkan pembahasan yaitu sholat Jumat. Wa fil jumu'ati fardu ainin alaihim. Bagi orang-orang yang disebutkan melakukan sholat Jumat itu hukumnya fardu ain. Idza kanu arba'in, bila jumlah mereka 40 mukallafin, dan mereka adalah orang-orang yang mukallaf. Jadi ini sekarang membahas jamaah sholat Jumat yang hukumnya fardu ain bagi orang-orang lelaki yang merdeka, yang mukim, bertempat tinggal dan menetap, ya, menetap bertempat tinggal di sana. Ini berpenduduk tetap, ya, maksudnya tawatun ini kalau sudah usianya sudah cukup, ya, sudah punya KTP, sudah berpenduduk di sana dan balik dan tidak memiliki udzur tidak melakukan sholat Jumat. Udzur ini di video sebelumnya sudah dijelaskan, ya, ada kalanya sakit, ada kalanya hujan dan lain-lain. Jadi Jumat itu tidak diharuskan kepada orang perempuan, kepada perempuan. Ini ulama sepakat. Tidak juga diwajibkan kepada khunfa, orang yang belum jelas statusnya laki-laki atau perempuan, karena dia masih ada kemungkinan perempuan. Jadi sebenarnya yang tidak wajib itu perempuan. Berhubung khunfa ada kemungkinan perempuan, maka khunfa juga tidak wajib melakukan sholat Jumat. Sholat Jumat juga tidak wajib dilakukan oleh budak, ya, budak yang murni. Tidak wajib pula dilakukan oleh budak mudabar. Mudabar ini budak yang sayyid mengatakan kepadanya, kalau aku mati sebelum kamu, maka kamu merdeka. Itu budak mudabar. Atau mukatab. Mukatab ini budak yang memiliki kesepakatan dengan sayyid. Kalau budak itu mampu membayar sejumlah uang yang disepakati dengan dua cicilan, maka dia merdeka. Kalau budak muba'at ini budak yang separuh merdeka, separuh tidak. Ini bisa penggambarannya bisa budak satu yang dimiliki dua orang, kemudian salah satu dari keduanya memerdekakan. Pokoknya budak yang sebagian merdeka, sebagian tidak. Sholat Jumat juga tidak harus dilakukan oleh orang yang tidak bertempat tinggal di tempat dilakukan sholat Jumat. Jadi ada tempat yang dilakukan sholat Jumat, kemudian ada orang yang tidak menjadi penduduk di tempat itu, maka orang ini juga tidak wajib melakukan sholat Jumat. Ya. Tempat yang tidak ditempati sebagai tempat yang tidak merupakan tempat yang dia adalah penduduk tempat itu adalah tempat yang tidak boleh dikosor, tidak boleh mengkosor sholat sebelum melewati tempatnya. Ini mahalul Jumat, ya. Tempat sholat Jumat adalah tempat yang sholat tidak boleh dikosor sebelum melewati tempat itu. Jadi ini pengertian dari mahalul Jumat. Sholat Jumat juga tidak harus bagi anak kecil, juga tidak harus bagi orang yang memiliki udzur. Contoh udzur adalah sakit. Jadi keharusan melakukan sholat Jumat itu hanya kalau jumlah orang-orang yang mencukupi syarat-syaratnya berjumlah 40. 40 ini walaupun menghitung imam, jadi 40 itu 39 makmum plus imam. Ini saya belum pernah menulis, ya, di Salam Taufik ini. Hitungan 40 itu sama dengan makmum 39 makmum, ya, 39 makmum dan imam. Jadi jangan disalahpahami, 40 itu semuanya makmum, tapi 40 itu mencakup juga menyertakan imam, 39 makmum dan satu dan imam. Jadi jumlahnya kan 40. Dan semua orang yang melakukan sholat Jumat itu harus berupa orang-orang yang mukallaf. Jadi sholat Jumat tidak wajib bagi orang gila, bagi orang yang pingsan, karena mereka tidak tertaklif, ya, mereka tidak tertaklif. Nah, sholat Jumat itu harus dilakukan oleh orang yang mabuk. Walaupun mabuk ini seakan-akan akalnya hilang, tapi wajib dilakukan kalau dia melakukannya dengan cara-cara yang berdosa. Muta'adi ini maksudnya melewati batas, ya. Kalau mabuknya itu dilakukan dengan cara-cara yang berdosa, maksudnya berdosa itu ya sengaja mabuk, dia tetap wajib melakukan sholat Jumat. Artinya kalau dia tidak melakukan sholat Jumat ya tidak sah, ya berdosa, ya. Walaupun dia tidak mukallaf, ya. Ini biasanya di dalam fikih diberi alasan dengan taglidun alaihi, untuk memberatkannya supaya dia berhenti mengkonsumsi minuman keras lagi. Dan bagi orang yang mabuk tadi, dia diharuskan mengkodok sholat Jumat, ya. Kalau memang dia tidak melakukan sholat Jumat, dia harus mengkodoknya berupa sholat zuhur, ya. Mengapa harus dikodok dengan sholat zuhur? Karena tidak bisa digambarkan mengkodok sholat Jumat dengan sholat Jumat. Mengapa? Karena syarat sholat Jumat itu harus dilakukan di waktu zuhur. Berarti kalau ada sholat Jumat yang keluar dari sholat zuhur, berarti ya tidak bisa melakukan sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu kalau waktunya sudah habis, waktu zuhur sudah habis, maka sholat Jumat ini berubah menjadi sholat zuhur. Oleh karena itu, andai kata ada orang yang tidak melakukan sholat Jumat, berarti kodoknya tidak boleh kodok sholat Jumat, tapi kodoknya kodok sholat zuhur, sebab tidak memenuhi syarat, yaitu melakukannya di waktu sholat zuhur. Kemudian syarat melakukan sholat Jumat fi abniyatin, dilakukan di bangunan-bangunan itu maksudnya satu tempat yang di tempat itu terdapat bangunan-bangunan. Jadi melakukan sholat Jumat disyaratkan di bangunan-bangunan, ya, bangunan-bangunan itu maksudnya rumah-rumah di sekeliling rumah-rumah yang ditempati, yang dihuni oleh jumlah yang disyaratkan melakukan sholat Jumat. Jadi tidak boleh berupa tanah lapang, ya, tidak boleh dilakukan di satu daerah yang isinya itu tanah lapang semua. Harus satu daerah yang terdapat rumah-rumah. Rumah-rumah ini tidak membedakan apakah berupa batu, dibangun dari batu atau tanah liat atau kayu. Jadi bentuk rumahnya tidak menjadi masalah, boleh berupa apapun. Yang penting di dalam daerah itu terdapat rumah-rumah, terdapat bangunan-bangunan. Itu namanya abniyah, ya. Baik berupa kota maupun desa. Kemudian rumah-rumah itu disyaratkan harus berkumpul secara uruf, ya, secara kebiasaan. Rumah-rumahnya harus berkumpul. Jadi andai kata ada bangunan-bangunan yang terpisah-pisah, satu di ujung utara, satu di ujung timur, satu ujung barat, ya, itu kan tidak terkumpul. Maka sholat Jumat di daerah itu tidak sah. Ulama sepakat, ya. Karena bangunan yang tidak berkumpul itu tidak bisa dinamakan qarya, tidak bisa dinamakan desa. Jadi tempat-tempat yang dilakukan sholat Jumat, tempat itu harus berupa daerah yang terdapat rumah-rumah di dalamnya, dan rumahnya harus berkumpul. Kemudian mengenai berkumpulnya bangunan atau berpisahnya bangunan, itu standaritasnya adalah uruf, adalah uraf, kebiasaan yang berlaku. Jadi sholat Jumat ini tidak disyaratkan dilakukan di masjid atau di tempat berteduh. Kinden ini tempat berteduh, ya. Jadi sholat Jumat itu sah dilakukan di tanah lapang yang masih terhitung batas daerah, yang masih berada di batas daerah. Jadi sholat Jumat di masjid itu kan sebenarnya karena kita biasa melakukannya di sana, ya. Sebenarnya tanah lapang pun boleh dilakukan, boleh melakukan sholat Jumat di tanah lapang, asalkan tanah itu masih bagian dari daerah. Kalau tempat-tempat yang sudah keluar dari batas daerah, yang tempat itu bisa untuk melakukan keringanan bagi musafir, maka melakukan sholat Jumat di sana tidak sah. Jadi ukurannya adalah masih berada di dalam daerah atau di luar daerah. Kalau di luar daerah, kalau sudah di luar batas daerah, itu berarti kan tidak sah melakukan sholat Jumat di sana. walaupun tempat itu tidak termasuk dari daerah itu, tidak dari awal ya. Asalnya tempat itu masih termasuk dari daerah, tapi lama-kelamaan tempat itu menjadi tempat yang terputus dari bangunan-bangunan daerah. Walaupun demikian, itu masih boleh melakukan sholat Jumat di sana asalkan masih berada di dalam batas daerah. Jadi misalkan ada satu daerah ya, ada satu daerah yang luas, kemudian di ujung satu daerah ada rumah-rumah ya. Kemudian ini ada tanah lapang di sini. Tanah lapang kemudian melakukan sholat Jumat di ujung sini, itu boleh. Walaupun tanah lapang ini tidak sambung dengan rumah-rumah. Jadi yang penting dalam satu daerah itu terdapat rumah-rumah dan sholat Jumat masih dilakukan di batas daerah, di dalam batas daerah, maka sah. Tapi kalau sudah dilakukan di luar daerah ini ya tidak sah. Sholat Jumat dilakukan di luar daerah walaupun bersandingan dengan rumah-rumah, itu tidak sah. Tidak sah maksudnya untuk daerah ini dia, orang-orang yang ada di dalamnya ini harus melakukan sholat Jumat di dalam daerahnya sendiri. Maka andai kata orang-orang yang ada di dalam daerah ini melakukan sholat Jumat di luar daerahnya, mereka semua tetap berdosa karena ada satu daerah yang di dalamnya tidak dilakukan sholat Jumat. Itu maksud dari abniyah ya. Kemudian di video selanjutnya kita akan membahas tentang orang mukim yang harus melakukan sholat Jumat. Wallahu a'lamu bishawabihi.